Bismillah. Qala wafaqahu Allah ta'ala. Bayanu dhalik annal bid'ata tuhakil mashru'a wa tudahihi min jihataini. Al-ula min jihati mustanadiha. Idhil bid'atu la takhlu min syubhatin aw dalilin mawhumin. Fahiyya tastanidu ila dalilin yudhannu annahu dalilun sahih. كما أن العبادة المشروعة تستند ولا بد إلى دليل صحيح. الثانية من جهة هيئة العبادة المشروعة وصفاتها من حيث الكم أو الكيف أو الزمان أو المكان أو من حيث الإلزام بها وجعلها كالشرع المحتم. Menyempurnakan ya apa yang disebutkan sebelumnya tentang khasaisul bid'ah. Ada 4 khasais. Nah, yang keempat di antara ciri khasnya bid'ah itu adalah dia musyabihah lil umur syar'iyyah multabisatun biha, menyerupai urusan syariat, tersamarkan dengannya, ya. Mirip-mirip begitu dengan syariat. Nah, bagaimana penjelasannya? Kata penulis di sini, waqafallah, bayanu dzalik, penjelasannya adalah annal bid'ah, bid'ah itu tuhakil masyru'a. Artinya menghikayatkan sesuatu yang disyariatkan, semacam menggambarkan suatu syariat begitu. Wa tudahihi, dan menyamai syariat. Nah, itu bid'ah. Maksudnya dalam pengertian syariat ya, yang disebutkan kullu bid'atin dhalalah, itu sesuatu yang apa, menyerupai, menyamai syariat. Min jihatain, nah, keserupaan kesamaannya itu dari dua sisi. Yang pertama, min jihati mustanadiha, dari sisi sandarannya. Idzil bid'atu la takhlu min syubhatin aw dalilin mawhum, karena bid'ah itu apa, tidak lepas dari syubhat atau dalil yang dikesankan sebagai dalil padahal bukan gitu. Makanya bid'ah itu selalu membawakan ayat, hadis. Paham? Enggak jauh-jauh dari dalil-dalil syar'i. Quran, sunnah, ya, kias gitu. Baik. Sehingga kan mirip dengan syariatnya. Fahiyat tastanidu ila dalilin yudhanu annahu dalilun sahih. Sehingga yang namanya bid'ah itu selalu sandarnya kepada dalil yang diduga, dianggap dalil yang sahih, padahal bukan gitu. Jelas. Jadi dhannya dhann yang marjuh, yang disebut dengan waham, mauhum ya. Disebut dalam hasyiahnya, wa hadzal dalil la yakhlu an yakuna wahidan min nau'ain. Dalil yang dimaksud di sini tidak lepas dari satu dari dua jenis. Imma adillah ammah mutlaqah, bisa saja dalilnya itu dalil umum mutlak. Ya, kemudian dia masukkan bid'ah tadi ke dalam keumuman dalil. Das. Atau adillah khasah wahiyah, dalil khusus untuk bid'ah tertentu, tapi ternyata dalilnya lemah. Kalau diteliti secara apa, kaidah dalam pendalilan gitu, lemah. Entah itu sharihah tapi ghairu sahihah, atau sahihah tapi ghairu sharihah. Jelas tegas tapi enggak sahih, atau sahih tapi enggak tegas. Menunjukkan kepada yang dimaksud dari bid'ah itu. Ini dari segi apa? Sandarannya. Selalu bersandar kepada dalil yang mirip dengan dalil-dalil syar'i yang dikesankan begitu sebagai dalil yang sahih padahal tidak. Kama anna al-ibadata al-mashru'ah tastanidu wa la budda ila dalilin sahih. Sebagaimana ibadah yang disyariatkan mestinya bersandar kepada dalil yang sahih, ya kan? Kemudian sisi yang kedua adalah min jihati hayatil ibadatil masyru'ah wa sifatiha. Dari segi apa? Sifat ibadah yang disyariatkan. Hayah sama sifat dia sama. Keadaannya, sifatnya. Mirip dengan yang namanya ibadah yang disyariatkan. Min haythul kammi. Min haythul kammu. Ya. Awil kayhu, awil zamanu, awil makan. Dari sisi apa? Bilangannya, kaifiatnya, waktu, tempatnya. Itu mirip seperti apa? Ibadah yang disyariatkan. Aw min haythul ilzam biha wa ja'luha kasyar'il muhattam. Atau dari segi apa? Mengharuskan, ya, menjadikannya sebagai syariat yang wajib, ya, yang harus dikerjakan. Nah, itu ada kemiripan. Nah, itu ciri khasnya bid'ah. Maka kalau yang tidak seperti ini karakternya, nah, jangan di samakan dengan bid'ah. Itu bukan bid'ah, enggak usah ragu. Ada tidaknya mic kan gak jadi masalah. Dia bukan sesuatu yang apa, bagian dari sifat ibadah. Ya kan? Kalau ada yang mempermudah, gak jadi masalah, tetap jalan ini. Ibadah tidak apa terganggu dalam artian apa, sifatnya, kaifiatnya, ketika hal-hal yang seperti itu tidak. Maka itu bukan karakter daripada bid'ah. Kalau kita paham itu karakteristik bid'ahnya, maka kita akan bisa ngerti ini bid'ah atau. Jadi dia menyerupai syariat dari sisi tandaran dalilnya, ya, dan juga dari sisi apa, kaifiatnya, sifatnya. Qala wafaqahu Allah ta'ala dhikru umurin la tushtaratu fil bid'ah minal mustahsan ba'da bayani khasaisil bid'ah at-tanbihu ala umurin qad yudhannu annaha min khasaisil bid'ah wa laysat kadhalik fa min dhalika al-ula la yushtaratu fil bid'ati alla yujadalaha ba'dul fawaid bal qad tujadu li ba'dil bid'i ba'dul fawaid idh laysatil bid'u min qabilil batilil khalis alladhi la haqqa fihi wa la hiya min asyaril mahab alladhi la khaira fihi wa hadhil fawaid allati qad tujadu fi bid'ah minal bid'i la taj'aluha mashru'ah وذلك لأن الجانب الغالب في البدعة هو المفسدة وأما جانب الفائدة والمنفعة فهو مرجوح فلا يبنى عليه ولا يلتفت إليه قال ابن تيمية بل اليهود والنصارى يجدون في عباداتهم أيضا فوائد وذلك لأنه لابد أن تشتمل عبادتهم على نوع ما مشروع من جنسه كما أن أقوالهم لابد أن تشتمل على صدق ما مأثور عن الأنبياء ثم مع ذلك لا يوجب ذلك أن نفعل عبادتهم أو نروي كلماتهم لأن جميع المبتدعات لابد أن تشتمل على شر راجح على ما فيها من الخير إذ لو كان خيرها راجحا لما أهملتها الشريعة فنحن نستدل بكونها bid'atan ala anna ismaha akbaru min naf'iha wa dhalika huwal mujibu lin nahyi wa aqul inna ismaha qad yazulu an ba'dil ashkhas li mu'arid li ijtihadin aw ghairihi. Nah, barakallahu fi. Berikutnya adalah perkara-perkara yang tidak disyaratkan pada bid'ah. Ini enggak harus ada begitu. Kata penulis, wafakallah minal mustahsani ba'da bayani khasa'isil bid'ah, termasuk sesuatu yang dipandang baiknya, ada baiknya begitu, setelah menjelaskan ciri khas karakter daripada bid'ah, at-tanbihu ala umurin qad yudhannu annaha min khasa'isil bid'ah wa laysat kadhalik, yaitu mengingatkan beberapa perkara yang kadang dianggap sebagai ciri khas bid'ah, padahal enggak begitu juga, biar tidak apa, tidak salah gitu ya dalam menilai. Wa min dhalik, diantaranya adalah la yushtaratu fil bid'ah alla yujada laha ba'dul fawaid, tidak disyaratkan dalam bid'ah itu tidak ada padanya sebagian faedah. Ya, mungkin kadang orang kan saking apa kerasnya pengingkaran terhadap bid'ah sehingga menganggap ya, yang namanya bid'ah itu enggak ada faedahnya sama sekali, enggak ada manfaatnya sama sekali. Tidak ada satupun bid'ah itu yang ada manfaatnya, semuanya enggak ada manfaatnya sama sekali. Nah, dia menjadikan itu sebagai satu faedah yang mutaridah gitu ya. Padahal enggak begitu juga. Paham? Bal tetapi qad tujadu, ya, kadang didapati li ba'dil bid'ah ba'dul fawaid, pada sebagian bid'ah itu ada sebagian faedah. Id karena laisatil bid'ah min qabilil batilil mahd alladzi la haqqa fihi, bid'ah itu tidak masuk dalam kategori batil yang murni yang tidak ada kebenarannya sama sekali. Nah, ini yang apa harus dipahami, dia bukan jenis batil yang sama sekali enggak ada sisi benarnya begitu. Paham? Kayak sihir begitu atau yang semisalnya. Wala hiya minasyaril mahdil ladzi la khaira fihi, dan dia tidak masuk dalam kategori apa? Kejahatan murni yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Ada sedikit faedah, ada sisi benar di situ, ada sisi baiknya. Cuma apa? Sedikit. Ya, yang lebih besarnya, yang lebih dominannya adalah kebatilannya, kerusakannya. Tapi tidak kita nafikan ada sisi kebenaran di situ, ada sisi apa? Kebaikan di situ. Ini yang namanya insaf ya. Kalau enggak begini, kamu akan apa? Kontradiksi nanti. Dan sulit memberikan apa? Penjelasan kalau ternyata di sana ada sisi benarnya. Misalnya ya. Apa salahnya sih orang zikir? Memang enggak ada salahnya, manfaat ya kan. Orang semangat dalam ibadah itu apa salahnya sih? Enggak ada salahnya. Bagus gini. Jelas. Nah, sehingga dalam membenahi problem ini, kamu harus apa? Pandai memilahnya. Mana sisi benarnya ini bukan sesuatu yang diingkari, mana sisi buruknya ini yang diingkari. Jelas. Ini masalah detail ya, masalah detail. Nah, walaupun kalau kita memperingatkan orang dari bahaya bid'ah, ya peringatkan secara umum, ya, bahwa itu adalah suatu apa malala kesesatan, ya, sesuatu yang apa merusak dan semisalnya, itu lain halnya. Tapi dalam mengenal karakternya, kamu harus pahami pada kebid'ahan itu ada sisi kebenaran, ada sisi kebaikan yang itu enggak bisa dihindari. Ketika ditafsir ya. Nah, disitulah perlunya ya, perlunya insaf. Paham? Sehingga misalnya ada orang tanya, Pak Ustaz, apa hukumnya tahlilan? Batil, sesat, enggak ada manfaatnya. Nah, ini cara apa? Pendekatan yang kurang bagus. Paham? Jangan begitu. Ya. Tapi jangan pula apa? Kamu berusaha tafsil, ya, memilah, tapi cara tafsilmu juga enggak memberikan efek apa, teguran gitu. Malah terkesan apa? Mengizinkan gitu. Ini amat bingung misalnya. Dulunya enggak boleh sekarang. Jelas? Nah, tidak begini. Jelas. Makanya untuk menerangkan masalah itu butuh apa? Butuh hikmah, butuh kejelian dalam melihatnya, ya. Ya, anak sering ditanya, ya, kalau dulu suka apa misi pengajian keluar itu, soal itu sering ditanyakan. Ya, selalu kita apa, coba dudukan dari dasarnya. Ya, kita apa namanya, mulai dari kata tahlil, ya. Kata tahlil itu dia adalah masdar. Ya, dari halala yuhallilu tahlilan, apa sih artinya dalam bahasa Arab? Artinya adalah ucapan la ilaha illallah. Nah, apa ucapan la ilaha illallah nilai dalam syariat? Itu afdalul dzikir. Bacakan hadisnya, afdalul dzikir la ilaha illallah. Ya. Terus kedudukan la ilaha, kita bawa dulu ke situ, ya. Dia adalah kalimat ikhlas, dia kalimat tauhid, dia adalah kalimat baqiyah, dia adalah miftahul jannah. Pasti apa keistimewaan kalimat ini luar biasa. Nah, bahkan dia adalah apa, syarat untuk orang masuk Islam. Jelas. Pasti keterangan-keterangan, muatan-muatan tauhidnya. Nah, konsekuensinya, nah, maknanya, rukunnya, syaratnya. Ini kalimat yang mulia, kalimat yang sangat apa, agung dalam Islam. Nah, kemudian baru kepada apa, langkah berikutnya. Sehingga membaca la ilaha illallah adalah satu apa, satu ibadah yang mulia di sisi Allah. Hanya saja, ya, bapak-bapak perlu tahu yang namanya ibadah itu ada dua syaratnya. Baru di kursan media. Yang pertama, dalam niat harus ikhlas. Makanya tadi sudah kita sebutkan, di antara syarat la ilaha illallah yang bermanfaat adalah ikhlas dari hati. Kita terangkan tentang kedudukan ikhlas, tentang apa-apa yang bisa merusak keikhlas. Maka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa keikhlasan, tidak ada manfaat. Syarat yang kedua, harus mengikuti contoh dari Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mencontohkan kita yang dalam ibadah zikir la ilaha illallah ini? Maka kita buat contohnya, habis sholat, zikir pagi, zikir sore, apa baca-baca yang disyariat. Nah, inilah yang kita mau, yang kita apa, harusnya mengerjakan. Adapun, nah, menghususkan waktu tertentu untuk membacanya, tempat tertentu, hari tertentu, ya, cara tertentu, maka ini namanya membuat syariat. Siapa yang berhak membuat syariat? Hanya Allah dan Rasulnya. Maka kalau ada orang mengajarkan kepada kita, ya, zikir la ilaha illallah ini dengan cara-cara tertentu, kita punya hak untuk bertanya apa dalilnya, apa sanadnya. Adakah contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau tidak ada, maka tidak boleh kita mengikutinya. Karena syarat ibadah yang diterima di sisi Allah di samping niatnya ikhlas, yang kedua adalah harus sesuai tuntunan. Nah, terus insyaallah masuk paham. Terus gimana Pak Ustaz tahlilan yang biasa dilakukan di masyarakat kita ini? Ya tanya sama yang berbuat. Jangan jadi tanya saya. Kalau saya sih tidak ngamalkan ini. Karena saya merasa itu tidak ada tuntunan. Nah, sekarang kita tanya sama mereka yang ngamalkan, tuntunannya dari mana? Oh ya, Pak. Nanti saya tanya. Tanya betulan. Tanya betulan. Dan pas ditanya dia enggak bisa jawab. Besoknya pengajian berikutnya apa? Lah, proses sudah tanya dan mereka enggak bisa jawab. Nah, itulah. Maka kita tidak bisa mengikuti apa-apa amalan-amalan yang dinisbatkan kepada ajaran agama selama tidak memiliki sandaran yang bisa diterima, tidak ada contoh. Karena beragama itu harus dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun, siapa saja yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka amalan itu tertolak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah, cuma kayak gini tuh harus ya putus tenang aja, tenang, hikmah, cetik aja ini bawanya itu ya. Kalau kita nggak tenang, nggak hikmah, berantakan lah nanti. Imam pengingkaranmu terlalu ekstrim yang bikin orang nggak respect gitu ya, atau pengingkaranmu nggak ngaruh sama sekali, justru malah terkesan kamu mendukung bid'ah itu. Oke, enggak gampang juga ya. Butuh renungan, butuh persiapan yang matang. Gimana kalau pertanyaan ini datang kepadamu? Apa ya kira-kira yang bakal kamu jawab? Dipikirkan dulu. Nah, gimana jawaban yang bagus? Nah, kalau sudah pas, nah sudah, ingat aja ya. Nah, jangan asbunnya. Kalau nanti asbun, asal bunyi, kamu akan bulat sendiri gitu. Sehingga orang jadi bingung. Sampai ini sebenarnya salafi apa bukan sih? Saya enggak pernah dengar salafi mulai kayak gini loh. Karena bulat sendiri penjelasannya ya. Apalagi kalau kemudian, saya salafi, tapi nggak pernah sih dengan salafi. Nah, ini nambah ruwet. Nah, makanya, ya semua itu butuh hikmah, butuh basirah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah. Jadi dakwah itu harus ada basirah. Nah, basirah itu tiga ya. Kamu menguasai materinya dan kamu kuasai kondisi orang yang kamu hadapi, dan kamu kuasai cara penyampaian yang sesuai dengan kondisi orang yang kamu hadapi. Maka perlu disiapkan dulu, jangan bonek gitu ya. Pokoknya nanti kalau sudah ketemu baru mikirlah. Nah, sebelumnya sudah kamu siap. Kalau nanti kayak gini gimana? Siap. Sebagai ibarat pepatah, sedia payung sebelum hujan. Kamu sudah siap kan betul? Strateginya udah harus matang. Itu. Sehingga kalau pas ketemu pertanyaan mulai gitu nggak kaget. Tahu arahnya kemana dia nih? Dia ingin membawa kita ke sini. Ya sama kayak orang bertarung lah. Ya. Nah, harus punya strategi gini. Jangan asal serang saja, jangan juga bertahan saja. Ya. Tapi harus bisa apa? Ngambil keputusan yang pas, yang tepat, yang cerdik. Nah, baru apa? Diharapkan berhasil. Nah, dan selama ini Anda pakai cara itu masuk. Itu di kalangan orang-orang yang memang apa? Oh, suka tahlilan gitu. Bahkan majlis taklim yang Anda buat itu mereka mengundang orang dengan nama apa? Tahlilan. Itu ada dokter ya ikut majlis itu. Dia mengundang kawan-kawannya, ayo monggo ikut tahlilan di sini, di tempat ini. Ada pengajiannya. Dibilang tahlilan. Pas mereka datang, kok begini? Nah, ya, makanya setiap majlis itu selalu ditanyakan itu. Karena undangannya orang itu tahlilan. Tapi isinya ngaji. Isinya ngaji Quran, ngaji Sunnah. Tapi kita sabarin ya, menjawab dengan apa sebaik mungkin lah yang bisa dimengerti. Nah, walaupun pertanyaan itu enggak sekali, sering kan. Ya sudah, mungkin itu dulu ya. Sama yang lainnya kita sambung lagi di lain kesempatan. Walhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, tentang masalah mursalat kemarin Ustaz. Masalah mursalat itu kalau kita mau simpulkan tuh itu kayak sekedar perkara teknikal gitu aja loh. Teknikal gitu ya. Ya mursalah itu ya artinya dia lepas. Maslahat yang lepas. Lepas penyebutannya dari artinya syariat. Lepas itu tidak ada ketentuan khusus. Jadi bisa jadi itu diartikan kayak perkara dunia sebenarnya. Misalnya gitu ya. Nih, misalnya ya. Apa kata ma'ruf dalam ayat misalkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf. Kan syariat enggak mentafsil. Apa ma'ruf yang dimaksud? Kembali ke mana? Pada urfnya, apa yang dikenal dalam urf, misalkan menafkahi istri, itu berapa ukuran nafkahnya? Kan syariat tidak kasih apa ketentuan khusus per hari, per pekan, per bulan berapa nominalnya? Nah itu kembali kepada urf, ya. Tinggal di kota tidak sama dengan tinggal di desa. Istri yang Arab dengan istri yang Jawa gitu ya enggak sama. Maka bil ma'ruf ya sesuai urufnya. Nanti. Nah. Tinggal di Surabaya mungkin enggak sama dengan tinggal di Jakarta. Karakter nafkahnya ya. Sesuaikan dengan keadaan. Nah disitulah nanti ada peran yang namanya maslahat mursalah. Nah, seperti hadisnya basyiru wala tunaf wala tunafiru yassiru wala tu'as, buatlah orang gembira dengan agama, jangan buat orang lari. Ya, mudahkanlah, jangan bersu. Tapi kan enggak ada tafsil bagaimana seperti apa ya. Nah, disitulah nanti ruangnya maslahat salah. Dia sifatnya itu konstruktif. Ya. Apa agar yang sudah sudah disebut diatur dalam agama tidak dirusak, enggak cawe-cawe ini. Dijaga dan diperindah ya untuk semakin ringan, mudah, menyenangkan. Dan dia bisa tanpa berubah. Merubah. Tanpa nambahi, tanpa ngurangi. Enggak sama. Dan dia bisa berubah-ubah seiring zaman, iya, perubahan masa itu saja. Fleksibel, ya. Tapi dia enggak merubah aturannya sudah. Enggak menambah, enggak mengurangi. Ya. Sifatnya support. Nah, beda kalau karakter bid'ah kan dia destruktif. Apa yang sudah diatur syariat dia tambahin, ada dia kurangi, ada dia rubah, bikin akhirnya jalan menghilangkan yang ini Pak Ustaz ya. Sehingga mestinya dia tidak lagi di jalur syariat. Dia bikin jalur sendiri. Tapi selalu apa dianggapnya syariat padahal bukan. Insya Allah nanti semakin belajar makin jelasnya. Oh, bagaimana ambilkan setelahnya? Insya Allah.